Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung. Ya Allah muliakan. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung melalui radio, streaming, YouTube, Facebook, Instagram, dan medsos lainnya di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Bahasan kita pagi ini adalah makanan, minuman, dan pakaian ahli neraka, yang semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Makanan ahli neraka namanya Dhari' dan Zakum. Minumannya ada tiga jenis. Ada Hamim, ada Ghislin, ada Wasaqo. Tentang makanan yang namanya Dhari', Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 sampai ayat 7, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi ahli neraka kecuali dhari'. Dhari' ini tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dari lapar. Apa itu dhari'? Dhari' itu buah yang berduri, tapi durinya lebih panjang daripada buahnya. Jangan dibayangkan durian, durian mah enak ya, ada isinya, tapi durinya kan tidak dimakan, kulitnya tidak dimakan, bijinya juga tidak dimakan. Yang dimakan hanya apa? Dagingnya, dan enak luar biasa. Apalagi si montong, dagingnya tebal, bijinya tipis, harumnya luar biasa, manisnya nyelekit sampai ke hati. Tapi mahal. Itu durian. Ini yang durian. Berkata Ibnu Abbas, di negeri Hijaz ada pohon yang buahnya berduri, namanya syabraqah. Itu kalau buahnya yang sudah berbuah itu warnanya hijau, kemudian kalau sudah agak tua warna hitam, kemudian si durinya itu sangat keras dan sangat tajam. Kalau sudah tua disebut dengan sebutan dhari'. Ketika masih muda disebut syabraqah. Ketika sudah tua, tajam dan keras disebut dhari'. Itulah makanan ahli neraka yang namanya dhari'. Makanan ini tidak bermanfaat bagi ahli neraka. Tidak mengenyangkan, tidak ada rasa, tapi menyakitkan. Karena apa? Karena menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Bayangkan makanan itu dimasukkan secara paksa ke dalam mulutnya, menimbulkan luka, terus harus ditelan dan dinalak-alakan. Melagde apanya? Nyangkut di sini. Tidak bisa dikeluarkan kembali dan tidak bisa terus ditelan sampai ke perut. Karena ini merupakan azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagolil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang berdosa. Kal muhl yagli fil butun, seperti muhl. Muhl itu naonnya, dedaknya minyak penggorengan. Minyak itu habis digoreng, itu kan ada dedak-dedaknya. Yang jalantah beda. Jalantah mah enak. Jalantah mah bekas goreng asin, jalantahna sangu kadinya olak-alik. Baheula mah nya sakitu enak. Dedaknya minyak, panasnya luar biasa, ya. Itu namanya al-muhli, yaghli fil butun, dia mendidih di dalam perut. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air yang amat sangat panas. Itu sifat zakum yang diterangkan dalam surah Ad-Dukhan sejak 43 sampai 46. Dalam surah As-Saffat sejak mulai ayat yang ke-62, Allah berfirman, kata Allah, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun thumma inna lahum 'alayha la thauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kata Allah Azza wa Jalla setelah menerangkan ahli surga dengan keindahan dan kenikmatan di surga, kata Allah, apakah itu yang hidangannya lebih baik ataukah pohon zakum bagi ahli neraka? Tentu saja lebih baik hidangan ahli surga. Sesungguhnya kami jadikan zakum ini sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya pohon itu keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tal'un itu mayangnya, bunganya itu seperti kepala setan, saking buruknya. Kita tidak pernah melihat setan, tapi diyakini setan itu rupanya apa? Super buruk. Semua imajinasi orang tentang setan di tempat manapun dengan imajinasi yang berbeda-beda, semuanya buruk, ya. Contoh umpamanya di Sunda ada kalong wewe, bentuknya buruk. Di Bali ada leak, bentuknya buruk. Di Jawa ada genderuwo, semuanya buruk. Di mana-mana buruk, ya. Kuntilanak gelis senanya, eta mah palsu, nah asli nama mengerikan. Kita belum melihat, tapi imajinasi semua orang tentang setan, apalagi kepalanya aja amat sangat buruk. Innahum la'akiluna minha. Para ahli neraka benar-benar makan. La'akiluna pasti makan, karena saking amat lapar dan hausnya di neraka. Apapun yang sebenarnya tidak bisa dimakan, akhirnya dimakan. Termasuk si zakum tadi, famali'una minhal butun, lalu zakum itu memenuhi perutnya. Setelah itu mereka kehausan yang tiada tara. Mereka meminta air, lalu dikasih air yang sangat panas. Allah berfirman, "Tsumma inna lahum 'alaiha la syaubun min hamim." Sesungguhnya bagi mereka di dalam neraka ada air yang campuran, ada minuman yang campurannya air yang sangat panas. Kemudian mereka dikembalikan kepada neraka Jahim. Panasnya air ini nanti dijelaskan dalam ayat sampai meluluh lantakan usus-usus mereka, isi perut mereka. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 51 Allah berfirman, "Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajaratin min syajari min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin." Lalu kata Allah, kemudian kalian wahai orang-orang sesat dan mendustakan. Maksudnya mendustakan dakwah, mendustakan isi dakwah, mendustakan ayat dan hadis. Orang kafir, orang musyrik bukan mendustakan Rasul yang menyampaikan ayat itu, bukan. Tapi yang didustakan ayat yang disampaikan, ajaran yang disampaikan. Begitu juga para ulama, para kiai, para da'i, para ustad menyampaikan ceramah. Ada orang-orang yang menganggap bohong, tidak percaya, ada banyak. Yang mereka ingkari bukan orangnya, tapi isi dakwahnya. Nah, kalau bukan ngomong agama, mah didengar, dipercaya. Ngomong bisnis, dipercaya. Ngomong ada berita ini, berita itu di kota, dipercaya. Pas ngomong agama, tidak dipercaya. Diingkari, tidak ditaati, tidak dituruti. Tapi kalau dokter ngomong tentang kesehatan, awas bapak-bapak, ibu-ibu jangan makan yang berminyak, bahaya. Dipercaya apa tidak? Dipercaya. Awas jangan makan umpamanya yang mengandung zat-zat kimia, bahaya itu. Baik pewarna, pengawet, pelezat, pengharum gitu kan. Karena ada jenis-jenis makanan yang mengandung atau dikasih obat kimia agar enak, agar awet, agar harum, agar pelem, perem bahasa Indonesia naon, gurih gitu ya. Itu dari kimia, bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dipercaya tidak? Dipercaya. Tapi pas seorang da'i, seorang ustaz menyampaikan agama, diingkari, dilelewe. Bukan mengingkari orangnya, bukan mengingkari atau ngalelewe orangnya, tapi apa? Isi dakwahnya. Pada hakikatnya mereka mengingkari ajaran Allah, artinya. Maka disebut mendustakan. Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian kalian wahai orang-orang sesat dan mendustakan dakwah, la'akiluna min syajari min zaqqum, kalian pasti akan memakan pohon dari zakum. Famali'una minhal butun, lalu kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengan buah zakum itu. Setelah penuh, fasyaribuna 'alaihi minal hamim, kalian pun akan minum dalam neraka dari hamim. Hamim itu air yang panas dengan puncak suhu panas yang tidak ada yang lebih panas lagi dari itu. Fasyaribuna syurbalhim, lalu kalian akan minum seperti minumnya him. Him itu Unta yang sangat kehausan. Kita mungkin belum pernah melihat bagaimana unta minum. Unta kalau minum itu bisa satu drum tidak akan berhenti. Lok, lok, lok, lok terus. Kalau kita mah minum satu gelas saja, apakah lek semua? Kadangnya menaus napisan. Tapi rata-rata sauyup sargot gitunya. Sudah ngobrol lagi sargot. Cikopi secangkir kecil itu bisa 5 menitnya. Kadang bisa lebih, sauyup sudah, sauyup sudah. Unta kalau minum enggak henti, henti lok lok lok lok. Satu drum bisa 100 liter bisa habis. Apalagi yang kehausan, itu namanya him. Allah menyatakan fasyaribuna syurbal him. Kalian minum dari api, dari air yang sangat panas itu seperti minumnya unta yang amat sangat kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, itu tuh konsumsi mereka pada hari kiamat nanti. Sekarang di dunia mereka bebas bisa sentimen membenci dakwah dan orang-orang yang mendakwahkannya, bebas tertawa, menghina, ngecek gitu ya, nyinyir kepada, biarkan. Nanti di akhirat mereka itu berada dalam penderitaan yang tidak ada bandingannya di alam dunia ini. Ya, itu ayat-ayat tentang makanan ahli neraka dan minumannya yang namanya zakum. Dari ayat-ayat tadi kita tahu bahwa makanan ahli neraka itu zakum, pohon yang berasal dari dasar neraka, dahan dan cabangnya memenuhi neraka, buahnya berduri yang sangat tajam dan kuat, bentuknya sangat buruk, digambarkan seperti kepala setan. Walaupun kita semua belum pernah melihat setan, tapi imajinasi semua orang tentang setan pasti apa? Buruk, ya. Nah, makanan ini memenuhi perut, tidak mengenyangkan, tidak ada rasa enak, bahkan berupa azab yang luar biasa. Lalu setelah itu dikasih minum. Minumnya ini panas dengan kepanas yang luar biasa, tapi tidak menghilangkan haus. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Mereka diberi minum dari hamim. Hamim itu air yang sangat panas, lalu sampai hancurlah usus-usus mereka, perut-perut mereka, seluruh organ tubuh bagian dalam yang dilalui oleh air yang diminum itu hancur luluh. Air itu kan pertama tentu saja di mulut gitu ya, masuk ke tenggorokan ya, terus ke trakea di sini, terus ke lambung, kemudian ke usus tuh. Itu semuanya hancur bagian dalamnya karena saking panas. Itu air yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dari hal itu, ya. Ketika dikasih minum atau makan itu, kenapa tidak bisa menolak? Karena ahli neraka kedua tangan, kedua kakinya diikat dengan besi yang amat sangat kuat. Besinya itu dari mulai lutut sampai mata kaki. Jadi tok di ya, kemudian talinya rantai yang amat sangat kuat. Demikian juga kedua tangannya disatukan, ditengkuk begini, kemudian dirantai dengan besi. Kebayang? Gak bisa apa-apa. Allah berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat 12, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Sesungguhnya kami, di sisi kami itu ada rantai-rantai dari besi dan neraka Jahim. Dan ada makanan-makanan yang berduri yang bisa nyangkol di sini, ya, dan azab yang amat sangat pedih, ya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menjelaskan dahsyatnya zakum bila zakum ini ada di dunia. Kata beliau dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "Lau anna qitratan min az-zaqqum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli al-ardi ma'ayishahum. Fa kaifa biman yakunu ta'amah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya satu tetes dari buah zakum, satu tetes, bukan buah zakum. Buah zakum itu diperes, ada air yang menetesnya. Nah, satu tetesan dari buah zakum itu menetes ke alam dunia ini, maka hancurlah seluruh kehidupan penduduk bumi ini. Satu tetes. Coba bayangkan bagaimana di neraka, ahli neraka makan itu. Kita, jangankan zakum yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan di dunia. Dulu mendengar Amerika menjatuhkan apa di Jepang? Bom atom. Di dua pulau, pulau apa? Hiroshima dan Nagasaki. Seluruh kehidupan hancur. Dan dampaknya, efeknya berupa apa? Radiasi gitu ya. Tidak bisa digarap, tidak bisa ditanami lagi beberapa puluh tahun setelah itu. Ini satu tetes perasan buah zakum menghancurkan seluruh kehidupan di alam dunia, ya. Itu pertama, zakum. Ada lagi makanan yang berupa yang disebut ghislin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Haqqah, Allah berfirman, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khathi'un." Kata Allah, bagi ahli neraka tidak ada satu kawan pun di dalamnya saat itu. Ada ahli neraka lain tapi cuek hari-hari. Karena semua sibuk dengan siksa masing-masing. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Ghislin ini tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang pendosa. Termasuk apakah dari kalangan kaum muslimin? Iya. Kaum muslimin yang masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena dosanya jauh lebih banyak. Orang muslim kalau ke neraka itu artinya kebangetan tuh dosanya. Kenapa? Karena kita sudah menjelaskan kaidah yang Allah terapkan di dalam menghisab manusia. Kalau manusia punya niat untuk melakukan kebaikan, niatnya dicatat. Satu pahala tuh. Kalau dilaksanakan, pahalanya gimana? Dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau tidak dilaksanakan karena ada uzur, ada halangan, mau berusaha sudah tapi ada halangan jadi enggak bisa, tetap 10 kali lipat. Tapi kalau tidak jadi dilaksanakan tanpa uzur, harore ya, malas, enggak jadi ya, tetap niat yang satu itu tidak dihapus, tetap satu pahala. Cuma niat. Tapi kalau niat melakukan keburukan dicatat apa tidak? Belum dicatat. Saya nanti malam mau nyopet umpamanya di biskota atau menyungkil jendela orang. Niat belum dicatat. Begitu dilaksanakan baru dicatat berapa dosa? Satu dosa. Satu dosa, satu dicatatnya. Satu kebaikan dicatatnya 10 kali lipat. Jadi kalau sehari seseorang melakukan 5 dosa dan 5 kebaikan, itu masih ke surga itu. 5 dosa tetap 5 catatan dosa, 5 kebaikan 50 pahala. Nanti dikalkulasikan, oh 5 pahala kebaikan diambil untuk menghapus 5 dosa. Ada saldo berapa? 45, ke surga. Jadi kalau orang ke neraka, maknanya orang itu dosanya kegedean dibanding kebaikannya. Belum nanti ada dosa yang terhapus karena musibah. Orang sakit, dosa gugur langsung walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Orang dihina oleh orang lain, tok nyeri hati gitu ya, sakit hati. Itu gugur dosa, ya. Musibah melakukan apa? Menghapus dosa. Belum ketika orang melakukan kebaikan, ketemu orang salam, assalamualaikum, senyum, menggugurkan dosa selain nambah pahala tuh, ya. Anak-anak itu sudah azan tuh, hayo ke masjid, pahala itu teh, ya gugur dosa. Setiap kebaikan selain memperoleh pahala juga menggugurkan dosa. Jadi bagur Allah dalam menghisab manusia. Jadi kalau ada orang ke neraka berarti itu murah kebangetan banget. Ya, dosa-dosanya lebih dahsyat. Nah, orang yang seperti itu makanannya dalam neraka ghislin. Dalam surah Sad ayat 8 ayat 58 Allah berfirman, "Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj." Kata Allah, ini makanan ahli neraka. Hendaklah mereka merasakan hamim dan ghassaq. Tadi ada ghislin, ada ghassaq, dan yang lain bentuknya bermacam-macam. Apa itu ghislin dan ghassaq? Ghislin dan ghassaq maknanya satu. Sama, sinonim, persamaan katanya. Apakah ghislin dan ghassaq dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda? Sebagian ulama menyatakan huwa man sala min juludi ahli nar min qaihi wassadid. Ya. Pertama, ulama menyatakan ghislin dan ghassaq adalah cairan yang keluar dari kulit-kulit ahli neraka setelah disiksa dan dibakar berupa nanah-nanah dan cairan dari luka. Dari nanah, cairan luka ada cairannya kan? Itu ghislin. Ya. Menurut pendapat lain, ma yasilu min furujin nisa al-zawani min natiluhumil kafarati wa juludihim. Na'udzubillahi, bayangkan lagenya. Punten kalau di rumah ada yang lagi makan atau minumnya. Menurut pendapat lain, ghislin dan ghassaq adalah cairan yang keluar dari faraj-faraj wanita pezina. Wanita pezina punya banyak penyakit. Dari farajnya keluar cairan busuk, ya, nanah, luka yang seperti itu. Dan selain, ya kebayanglah gimananya, tapi jangan dibayangkan. Berkata Imam Al-Qurtubi, ghislin dan ghassaq huwa asaratu ahli nar, perasan ahli neraka. Asarah itu sesuatu yang diperas. Tahu enggak jus bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Asir. Ain, sod, ya, ra. Asir itu jus. Apa itu jus? Perasan buah-buahan, ya. Baik itu jeruk atau apa diperas, airnya dikeluarkan, itu yang disebut jus. Bahasa Arabnya apa tadi? Asir. Ghislin dan rasakanlah perasaan ahli neraka. Ahli neraka itu disiksa, dibakar dengan berbagai macam jenis azab sampai cairannya keluar. Itu yang disebut dengan ghislin atau ghassaq, dan itu diminum oleh ahli neraka. Waliyadu billah. Ya. Jadi luar biasa mengerikannya. Itulah makanan-makanan ahli neraka. Adapun minuman ada beberapa jenis. Pertama hamim. Allah berfirman dalam Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'ahum. Mereka diberi minum dari air hamim. Lalu hancur leburlah seluruh usus-usus mereka, seluruh isi perut mereka. Dalam ayat lain dalam surah Al-Kahfi ayat ke-29 Allah berfirman, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka berteriak minta minum, ahli neraka berteriak minta minum, enggak tahan dengan hausnya, maka mereka diberi minum bima'in kalmuhli, dengan air seperti sisa minyak penggorengan. Terus saking panasnya itu air minyak penggorengan, yahwil wujuh, yaswil wujuh, ketika didekatkan, belum diminum, ketika didekatkan, si wajahnya langsung terbakar. Baru kata orang Sunda mah heab nahungkul. Heab itu apa? Uap, bukan uap. Hawanya. Hawa panas dari minuman itu baru didekatkan saja si wajahnya itu langsung terbakar. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sungguh seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat menetap. Ada lagi yang kata orang Sunda dicekokkeun. Diapa dicekokkeun teh? Diminum tapi dipaksa. Kalau ada anak kecil sakit panas, kita kasih obat, mau apa tidak? Tidak mau ya. Tapi harus diminum. Di gimana akhirnya dicekok, didengkek gitu ya. Dicalangapkeun, dipijit hidungnya. Kalau enggak dipijit hidungnya balem. Kalau dipijit hidungnya kan harus napas, dia pasti buka mulut kan. Pas buka mulut, tlek dipijit hidungnya. Kalau enggak diburakeun. Tapi kalau digigit tlek pasti masuk tuh. Sambil nangis. Mending nangis tapi sembuh, mending tidak nangis tapi sakitnya lama, ya. Mending ulah sakit. Nah, salah satu minuman yang diberikan kepada ahli neraka waliyadzu billah adalah nanah. Bahasa Arabnya sodid. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim 16 dan 17. Wa yusqami ma'in sodidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Kata Allah, mereka diberi minum dari air nanah. Yatajarra'uhu, dicekokkan, diapakan? Dipaksakan minum, la yakadu yusighu, hampir-hampir mereka tidak bisa menelannya. Kebayang rasanya, kebayang baunya, pasti menolak, ya, tapi dicekok, nggak bisa menelan mereka, hampir-hampir. Kalau hampir tidak bisa menelan, bisa menelan? Bisa. Hampir tidak bisa itu karena memang mereka menolak, tapi dicekok nggak bisa menolak, ya. Akhirnya mereka meminum pula, ya. Dari beberapa penjelasan tadi ada 4 jenis minuman ahli neraka. Pertama Hamim. Hamim itu air yang panasnya puncak. Tidak ada lagi yang lebih panas daripada itu. Saking panasnya ini air. Bila satu tetes air ini diteteskan ke kepala orang, niscaya air itu tembus sampai menetes lagi ke bawah. Seluruh bagian tubuh yang terlalui oleh satu tetes air itu hancur semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 44, Yatufu bainaha wa baina hamimin an. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu, ahli neraka itu, di dalam neraka muter-muter di antara tempat dan baina hamimin an, dan ada juga air hamimin an. An itu artinya puncaknya suhu panas yang bisa dialami oleh air. Tidak ada lagi yang lebih panas daripada itu, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wahiyallati intaha harruha falaisa ba'daha harrun. Yang dimaksud hamimin an adalah air yang panasnya mencapai puncak suhu panas dan tidak ada lagi yang lebih panas daripada itu. Yang pertama hamim. Kedua ghassaq. Ghassaq sudah kita terangkan sinonim dari ghislin. Ghassaq itu tadi apa? Macam-macam, ada perasan ahli neraka, ada juga cairan yang keluar dari faraj para wanita pezina dan yang sejenisnya. Minuman ketiga sodid. Apa sodid teh? Nanah-nanah. Ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskirat liyasqilahu tinatal khabal." Kata Allah, kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah punya janji. Dan janji Allah pasti di apa? Dilaksanakan. Pasti terjadi, pasti ditepati. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah memiliki janji bagi orang yang minum minuman yang memabukkan ketika di dunia, bahwa Allah akan memberikan tinatul khabal kepada orang itu. Ya. Bagi para pemabuk nanti akan diberikan tinatul khabar. Mabuknya baik dengan macam-macam muskirat. Muskirat itu bukan sekedar minuman. Ada juga yang dihisap seperti sabu, sabu-sabu. Itu kan dihisapnya. Ganja dihisap, tapi bikin mabuk, ya, narkoba, drugs. Jadi obat-obat terlarang. Itu kan bikin mabuk. Termasuk yang diminum itu muskirat, ya. Allah janji kepada para muskirat, orang-orang yang pernah mabuk, apapun penyebab mabuknya, bisa ngisap ganja, bisa mengkonsumsi narkoba, bisa minum minuman keras, bahkan ngisap lemnya. Ada kan orang yang ingin mabuk tapi pakai lem, ya, rusak paru-parunya, tapi memang tidak sampai ke otak, lalu teler otak itu karena rusak, syarafnya rusak dan beberapa bagian penting dari otak akhirnya teler. Allah janji orang seperti itu di akhirat akan dikasih tinatul khabal. Para sahabat kaget, ini istilah aneh, lalu bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, wahai Rasulullah, apa sih tiratul khabbal itu? Dijawab, arqu ahlin nar au asaratu ahlin nar. Tinatul khabbal itu adalah keringatnya ahli neraka atau perasan ahli neraka. Itulah tiratul khabbal. Dan itu akan diberikan kepada siapa tuh? Kepada tukang? Tukang mabok. Sok aina teler. Ya. Sababaraha botol. Nanti di sana akan dikasih minuman, tapi minumannya tinatul khabal. keringat ahli neraka dan perasaan ahli neraka, waliyadzubillah, ya. Itu tiga. Keempat, al-muhl. Al-muhl artinya apa tadi itu, dedaknya minyak goreng yang super panas. Sampai dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-muhl ka akhri zaitun fa idza qaraba wajhahu saqatat farwatu wajhi fihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhl itu tadi minyak, dedaknya minyak panas yang sangat panas, itu dedaknya minyak goreng ketika didekatkan kepada wajah, maka kulit dan daging wajah itu copot dan masuk ke dalam minyak yang akan diminum tersebut. Saking panasnya, terbakar terus copot. Pernah enggak kita, kalau di Indonesia agak jarang, tapi di Timur Tengah banyak. Di Indonesia paling pernah enggak umpamanya makan gulai kambing. Tapi gulai itu sudah dipanaskan berkali-kali. Saking panasnya nih, si daging itu yang nempel di tulangnya coplok sendiri. Ya, apa namanya, coplok teh, lepas sendiri. Kalau di Timur Tengah, coba lihat video-videonya di YouTube tentang masakan Timur Tengah. Jadi si kambing itu sepaha umpamanya 4 truk, ya, utuh tidak dipotong-potong, terus pakai bumbu, ya, direndam dulu sama rempah-rempah atau bumbu tertentu, sudah masukkan ke dalam alat, terus masukkan ke pembakaran. Apinya tidak langsung kena ke daging, tapi kena ke alat. Panasnya, suhunya pas, dan tidak mungkin gosong walaupun amat sangat panas, karena tidak terkena api. Kalau kambing guling di kita, ini si dagingnya langsung kena apinya. Kalau enggak bisa masak, mah bagian luar gosong, bagian dalamnya mentah. Uluh ini gosong, pas digegel teh beureum keneh di jeroana teta. Tapi di sana panas luar biasa, sampai lemak-lemaknya mencair di dalam wadah alat yang menyimpannya itu, ya, mencair, tidak ada lemaknya. Begitu diambil sudah matang, diambil si gagang tulangnya, pakai panyempal bahasa Indonesianya, sarung tangan, ambil saya digitukan bolonyon itu, baru diangkat sudah nggak bolonyon itu apa, lepas si dagingnya tuh, saking matangnya empuknya gitu, tinggal tulangnya tek tek tek buang, berak digorokot. Nah itunya, empuknya luar biasa, matangnya tapi tidak gosong, enak luar biasa. Jadi lapar ya, jadi saking panasnya bisa copot. Bayangkan si penggorengan minyak tadi itu panasnya baru saja didekatkan ke wajah, daging, kulit, mata itu lepas kemudian masuk. Itulah yang disebut dengan muhal, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan al-muhal, ghalidu kadari zaid, bahwa muhal itu adalah dedaknya minyak goreng yang amat sangat panas. Seperti itulah. Itulah beberapa makanan dan minuman ahli neraka yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan, menjauhkan kita semua dari semua jenis-jenis makanan ahli neraka ya. Cukup sampai di sini, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas kajian ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat nomor 0811227 1476, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar bagi pemirsa YouTube dan juga Facebook. Baik, yang pertama melalui pesan singkat Ustaz, ada Umu Danya di Bandung. Pak Ustaz, betulkah kita disarankan membaca doa perlindungan siksa api neraka dan azab kubur setelah at-tahiyat awal dan akhir? Kalau selalu dibaca, apakah tidak menjadi bacaan wajib dalam sholat Ustaz? Iya, barakallahu fik. Benarkah kita diperintahkan berlindung dari empat hal? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid dajjal. Iya, kita diperintahkan, dianjurkan di tahiyat awal plus akhir. Tidak ada beda doa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bagus dibaca di kedua-duanya, ya. Apakah itu tidak terkesan wajib? Tentu saja tidak. Karena kita sudah tahu hukumnya itu tidak wajib, tapi sunnah dan afdol dilakukan. Pertanyaan itu sama aja dengan iftitah. Apa iftitah wajib, apa sunnah? Sunnah. Apakah kita selalu membaca di dalam rakaat pertama setiap sholat? Selalu membaca. Tidak pernah tidak, ya. Selalu membaca. Apakah itu tidak terkesan wajib? Tetap tidak, karena kita sudah tahu hukumnya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah sholat, tapi selalu kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya mengangkat tangan ketika sholat. Ya, mengangkat tangan itu wajib apa sunnah? Sunnah, tidak wajib. Baik takbiratul ihram sambil angkat tangan, ataupun ketika akan ruku, bangkit dari tahiyat awal, itu sunnah. Kalau orang tidak mengangkat tangan langsung Allahu Akbar, gitu ya, langsung ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, hararnya udah berat gitu ta. Ari manggul suluh, manggul iya manggul bedas, tapi pas sholat berat, ngaprek gitu tanya. Sah apa tidak sholatnya? Sah. Tapi kenapa kita selalu melakukan? Bukan karena wajib, tapi karena itu afdal untuk dilakukan. Ada pahala di sana, ya. Ada pahala di sana. Termasuk sedekap ketika berdiri itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Makanya para ulama ada ikhtilaf. Imam Malik dan madhab Maliki tidak sedekap ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tekahanap baca iftitah, fatihah, surat itu tidak sedekap, tapi ke bawah. Negara yang menganut madhab Maliki diantaranya Oman. Jadi kalau kita sholat di masjid-masjid di Oman, jangan kaget berharap bisa melihat ada orang yang sedekap. Terusnya ke bawah gitu ta. Saya pernah suatu saat sholat duhur ke masjid di Oman, di Muscat, ibu kota Oman. Masuk kok sudah mulai sholat. Imam sama makmum teh kiewe ke handap. Saya pikir belum mulai. Cicing saya lagi. Katanya nunggu takbir imam teh lama-lama amat takbirnya. Faktah Allahu Akbar ruku lu gering sudah mulai tadi. Karena memang madhab Maliki demikian. Selain Maliki menyatakan ini sunnah, ya. Nah sekarang kalau orang madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi yang berpendapat begini sunnah, tapi tidak mau begini, kesabab harap Allahu Akbar kehendak, sah tidak salatnya? Sah, karena hukum sedekap adalah sunnah. Tapi kok kita selama ini begini terus, apakah beranggapan wajib? Tidak, tidak beranggapan wajib. Tetap meyakini sunnah, tapi ini afdal untuk kita lakukan, ada pahala di sana. Ya, demikian juga membaca perlindungan dari empat hal dalam tahiyat. Sunnah hukumnya, tapi kenapa kita lakukan terus-menerus? Ya, sunnah yang dilakukan terus-menerus tidak masalah, tidak berarti berubah hukumnya menjadi dianggap wajib, enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain terakhir ya. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cimahi. Ustaz, bolehkah kita menonton video kengerian-kengerian di neraka atau membacakan komik siksa neraka kepada anak-anak agar anak-anak takut pada neraka, Ustaz? Barakallahu fiik. Menanamkan rasa takut ke dalam neraka, kepada neraka, itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." Kalau kalian tidak mampu membuat seperti Al-Qur'an dan memang kalian tidak akan mampu, maka takutlah kalian kepada api neraka, ya. Jadi takut kepada api neraka oleh Allah diperintahkan. Adapun caranya tidak boleh dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Salah satu yang diharamkan oleh syariat adalah, ya, pertama menggambar makhluk hidup. Komik itu gambar makhluk hidup apa bukan? Iya. Nabi SAW menyatakan, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling hebat, paling dahsyat, paling mengerikan siksanya pada hari kiamatlah orang-orang tukang gambar. Tukang gambar makhluk itu paling dahsyat. Oleh karena itu, kalau itu terlarang, maka cara yang terlarang tidak akan pernah dibolehkan menjadi alat untuk meraih kebaikan. Termasuk menggambarkan surga dan neraka dengan cara komik. Dengan cara umpamanya menggambar sketsa yang berisi makhluk hidup. Ya, terlebih gambaran siksa neraka di dalam komik itu tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan as-sunnah tentang neraka. Tidak menggambarkan yang sebenar-benarnya. Termasuk juga surga, ya, digambarkan gambar yang indah. Tetap seindah apapun gambaran atau khayalan tentang surga, kondisi surga yang sebenarnya jauh lebih indah. Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar 'ala qalbil bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan oleh pikiran manusia. Jadi sehebat apapun imajinasi, khayalan kita tentang indahnya surga, tetap jauh, tidak mendekati sedikit pun terhadap kenyataan surga yang sebenarnya. Demikian juga neraka, ya. Nah, termasuk video. Kalau video, ya, ada orang memvideokan orang sih enggak masalah. Memvideokan orang, insya Allah. Karena para masyayikh pun ceramah-ceramah mereka diapakan? Divideokan dan disebarkan. Tidak masalah, memvideokannya. Tapi membuat cerita fiktif berupa video atau film itu sama dengan berdusta. adegan di dalam video tentang neraka itu real apakah rekayasa? Rekayasa, cerita fiktif ya. Tidak ada dalam realita. Adapun kondisi neraka yang sebenarnya jauh lebih mengerikan dibanding kengerian yang terhayalkan oleh manusia. Tidak bisa dibandingkan sedikit pun ya. Maka cari cara lain yang dibolehkan oleh syariat untuk menanamkan rasa takut terhadap neraka di dalam hati kita, termasuk hati anak-anak ya. Nanti anak-anak itu diberikan komik tentang surga neraka, diputarkan film video tentang surga neraka, akhirnya keranjingan baca komiknya dan nonton videonya, akhirnya meremet kepada video-video lain, komik-komik lain. Nah, lahirnya para fans film-film Naruto segala begitu itu mungkin berawal dari itu ya. Berawal dari itu akhirnya menyukai filmnya. Itu berbahaya, itu berisiko ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.